إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari tafsir surah Ar-Rahman dari tafsir Ibn Katsir. Qala rahimahullah ta'ala thumma qala, kemudian Allah berfirman, fihinna khairatun hisan, di dalam surga terdapat kebaikan-kebaikan yang berada di puncak keindahan, atau khairatun hisan yang dimaksud adalah bidadari-bidadari surga. Qila dikatakan al-muradu khairatun kathiratun hasanatun fil jannati. Dikatakan yang dimaksud dengan khairatun hisan adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di dalam surga. Qalahu Qatadah, demikian dikatakan oleh Qatadah. Wakila, dan dikatakan khairatun jam'u khairah, yaitu khairat jamak dari khairah, wahiyal mar'atu salihah al-hasan al-khuluq al-hasanatu al-wajhu, yaitu al-khairah adalah sebutan bagi wanita salihah yang bagus akhlaknya dan cantik wajahnya. Qalahul jumhur, demikian ini dikatakan oleh mayoritas ulama tafsir bahwasan khairatun hisan adalah bidadari surga, wanita salihah yang bagus akhlaknya dan bagus rupanya. Wa ruwiya marfu'an an Ummi Salamah, dan diriwayatkan secara marfu' dari Ummi Salamah, wa fil hadits al-akhir alladhi sanuriduhu fi suratil Waqi'ah insyaallah taala, dan juga dalam hadis yang lain yang kami akan paparkan dalam tafsir surah Al-Waqi'ah insyaallah, annal suratul 'ain yaghnina, bahwasanya bidadari-bidadari surga, mereka di surga itu akan berdendang, akan melantunkan suara yang indah ya dengan syair nahnul khairatul hisan khuliqna li azwajin kiram ya, mereka dendangkan dengan suaranya yang indah kami adalah bidadari-bidadari yang cantik. Kami diciptakan untuk suami-suami yang mulia. Walihada qara'a ba'duhum. Oleh karena itu sebagian dari pakar qiraat membaca ayat ini fihinna khayratun bitasydid, dengan tasydid. Bukan khayrat, tapi dalam qiraah sebagian ulama itu dibacanya fihinna khayratun dengan ditasydidkan. Tapi ini qiraah yang syadzah dikatakan oleh sebagian ulama. Hisanun, ya, barulah kemudian Rabbi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Semakal kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hurum maqsuratun fil khiyam, yaitu bidadari-bidadari surga yang menundukkan pandangan di dalam kemah-kemah penduduk surga. Wa hunaka qala wa fihinna qasiratut tarf. Dan di ayat sebelumnya juga Allah sifati bidadari tersebut dengan qasiratut tarf, yaitu yang menundukkan pandangan. Wala syakka anna allati qad qasarat tarfaha bi nafsiha afdalu mimman qasarat wa in kana al-jami'u mukhadiratin. Tidak diragukan lagi bahwasanya wanita-wanita yang menundukkan pandangannya dengan sendirinya ini lebih afdal dibandingkan menundukkan pandangan karena terpaksa, walaupun seluruhnya itu, ya, merupakan ciri, ya, wanita tersebut mukhadzirat, wanita tersebut masih, mohon maaf ya, masih perawan, ya, itu cirinya mereka malu. Kalau mereka sudah gak punya malu, ya sudah tersentuh oleh laki-laki, ya. Maka ikhwan fillah azzakumullah, di antara kebiasaan wanita-wanita yang perawan itu adalah pemalu, ya, karena mereka belum pernah tersentuh. Tapi ketika sudah, ya, tersentuh, maka sedikit demi sedikit malu itu hilang. Ya, misalkan berjabat tangan dengannya bukan mahramnya, itu akan menghilangkan rasa malu wanita tersebut. Ya, seringnya berkumpul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, itu pun akan menghilangkan rasa malu mereka. Ya. Dan ketika rasa malu itu mulai hilang, ya, kendali diri itu pun akan mulai hilang. Rasulullah SAW, karena al-haya syu'batun minal iman, rasa malu itu bagian daripada iman. Jadi memang perempuan itu harus, selain ditanamkan rasa taat, juga harus ditanamkan rasa malu. Apalagi kita yang punya anak perempuan, ya, tanamkan itu rasa malu. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana Amr Ibnu Abdullah Al-Audi qala haddatsana Waqi' Ibnu Sufyan an Jabir an Al-Qasim Ibn Abi Bazzah an Abi Ubaidah an Masruq an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, inna likulli muslim khairah wa likulli khairah khimatun. Sesungguhnya bagi setiap muslim di surga akan mendapatkan bidadari. Dan masing-masing bidadari itu punya kemah-kemahnya, sudah punya kamar-kamarnya masing-masing. Walikulli khaymatin arba'atu abwab. Dan masing-masing dari kemah tadi atau kamar tadi ada 4 pintu. Yadkhulu alaihi kulla yawmin tuhfatun wa karamatun wa hadiyatun. Di mana akan masuk dari 4 pintu tadi setiap hari buah-buahan, barang-barang mulia, hadiah-hadiah yang lainnya, lam takun qabla dhalik, ya, la muharramatin wala tamahatin wala bakharatin wala dafaratin hurun aynun ka'annahu nabidun maknun, ya, di mana tidak ada yang sebelumnya, ya, perhiasan dan juga hadiah-hadiah tadi, tidak ada yang sebelumnya yang semewah itu, yang segemerlap itu, yang seindah itu, yang secemerlang itu, ya. Mereka adalah bidadari-bidadari surga yang menyejukkan pandangan, ka'annahunna bidun maknun, seolah-olah mereka itu seperti, ya, perhiasan putih yang begitu gemerlapan. Wa qauluhu ta'ala fil khiyam, qala al-Bukhari, kata Imam Bukhari dalam sahihnya, حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجويني عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari عبد الله بن قيس bahwasanya رسول صلى الله عليه وسلم رسبدا إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. Sesungguhnya di dalam surga itu ada kemah-kemah yang terhiasi dengan permata-permata yang gemerlapan, mutiara-mutiara yang gemerlapan. Ardhiha situna milan, lebarnya itu 60 mil. Fi kulli zawiyatin minha ahlu ma yarawna al-akharin yatufu alihim mu'minun. Di masing-masing daripada tirai-tirai daripada kemah-kemah tersebut ada istri, ya, mayoron al-akhirin, yang tidak bisa memandang yang lainnya, di mana orang-orang yang beriman akan menggilir mereka, ya. Jadi penduduk surga yang ada di surga akan mendapatkan kemah yang sangat indah, lebarnya 60 mil. Masing-masing, ya, zawiyah masing-masing setengah mil, atau zawiyah adalah 1 mil. Ada istri, ada bidadari. Ruangan tersebut bertirai dan satu sama lain tidak melihatnya, di mana masing-masingnya akan digilir oleh orang-orang yang beriman. Warauhu aidan min hadits Abi Imran bihi qala 30 milan. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Imran dengan lafaz 30 milan, lebarnya itu 30 mil. Wa akhrajahu Muslim min hadits Abi Imran bihi wa lafdhuhu inna lil mu'min fil jannah la khaymatun min lu'lu'in wahidin mujawwafatin. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga memiliki kemah yang terbuat dari mutiara yang sangat gemerlapan, tuluh hasituna milan, tingginya itu 60 mil. Lil mukmin fiha ahlun, setiap mukmin di dalamnya ada istri. Yatufu alaihim al mu'minu fala yara ba'dhum ba'dhan. Dan seorang mukmin akan menggilir mereka di setiap ruangan-ruangan dalam kemah tadi, dan satu sama lain tidak melihat sehingga tidak cemburu. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Al-Hasan Ibnu Abi Rabi', qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Qatadah qala akhbarani Khalid Al-Asri an Abi Darda qala al-khaymatu lu'lu'atun wahidatun fiha 70 baban min durrin. Kemah-kemah tersebut terbuat dari mutiara-mutiara yang tersusun dengan rapinya, yang gemerlapan, yang memiliki 70 pintu yang terbuat dari permata, terhiasi oleh permata. وحدثنا أبي قال حدثنا عيسى ابن أبي فاطمة قال حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى Adapun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan di dalam kemah-kemah, qala fi khiyamil lu'lu, di dalam kemah yang terhiasi dengan mutiara-mutiara, wa fil jannati khaymatun wahidatun min lu'lu'ah wahidah arba'a farasikh fi arba'ati farasi 'alayha arba'atu ala musari'in min dhahabin. Di dalam surga itu ada satu kemah yang dihiasi dengan mutiara-mutiara tersusun dengan rapi sepanjang 4 farsakh. Setiap 4 farsakh ada 4000 ya kain yang terjahit dengan emas. Ya. Jadi mutiaranya menghiasi kemah tersebut dan dibalut dengan jahitan-jahitan kain emas. Ya, putihnya permata berpadu dengan gemerlapnya emas. Jadi kan luar biasa ya mewahnya. Seperti di dunia warna-warna emas dan warna mutiara itu warna-warna yang merah, warna-warna yang mewah. Wa qala Abdullah ibn Wahb akhbarana Amr anna Darrajan Aba Samhi haddathahu Abil Hayy an Abil Haytham an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam adna ahli al-jannati manzilatan alladhi lahu 80 alf khadim. Yang paling rendah dari penduduk surga kedudukannya adalah mereka punya 80 alfin khadimin, memiliki 80,000 pelayan. Wasnatani wasab'una zaujatan, dan memiliki 72 bidadari istri. Watun sabulahu qubbatun min lu'lu'in zaba wa zabarjadin wa yaqutin kama bainal jabiyah wa san'a. Dan dia akan dibangunkan satu kubah yang terhiasi dengan mutiara-mutiara, batu zabarjad, batu yakut, ya, yang luasnya itu dari wilayah Jabiyah sampai ke Son'a. Jabiyah ke Son'a perjalanan sangat luas sekali, ya, 2 bulan perjalanan saat itu. Warwahu Tirmidzi min hadits Amr bin al-Harits bihi. Ini adalah di sini kenikmatan penduduk surga yang sangat luar biasa, memiliki ya selain istana, memiliki kemah-kemah. Jadi kalau antum baca buku sejarah-sejarah orang-orang raja zaman dulu, mereka ketika di musim-musim apa namanya? Musim-musim berbuah apa? Musim-musim semi, mereka itu tinggalnya bukan di kerajaan. Mereka akan mendirikan kemah di taman-taman. Mereka akan berburu dan menikmati buah-buah yang ada di taman tersebut. Ya. Dan digambarkan demikian, ya. Dari penduduk surga itu punya istananya dan punya kemah-kemahnya di dalam taman-taman surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Wa qauluhu ta'ala lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di mana bidadari-bidadari surga tersebut belum pernah tersentuh sedikit pun oleh manusia ataupun jin. Wa qad taqaddama mithluhu sawa'un illa annahu zada fi wasfil awail ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini semisal dengan ayat yang sebelumnya pada ayat-ayat yang ke-50-an, hanya saja pada sifat yang terdahulu ditambahkan mereka itu selain tidak tersentuh oleh jin dan manusia, mereka juga cantiknya bagaikan batu yakut dan batu marjan. Maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala muttaki'ina 'ala rafrafin khudri wa 'abqariyyin hisan. Mereka akan bersandar pada ranjang-ranjang yang berlapis sutra hijau. Sutra hijau itu sutra tebal. Wa abqariyin hisan, dan juga ditemani oleh bantal-bantal yang empuk, yang terbungkus oleh sutra-sutra yang empuk. Jadi ranjangnya, farasnya, spraynya itu warnanya hijau, terbuat dari sutra yang empuk. Bantalnya juga sutra yang empuk, sehingga begitu nyaman dan nikmat. Makanya di dunia kita tidak boleh pakai itu dulu, untuk supaya mendapatkan nanti di surga yang demikian. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbasin ar-rafraf al-mahabis. Rafraf itu mahabis. Istilah mahabis ini maqaid, tempat-tempat duduk yang biasanya leseh, apa kalau orang sebut sekarang itu majlis Arabi. Ya, majlis Arabi ya. Apa namanya? Sofa, tapi yang di bawah itu ada senderan begitu, tapi ditambahin sofa. Nah, itu adalah rof-rof. Rof-rof namanya. Apa ya, seperti itu. Yang sandaran kayak gini yang antum sandarin, Pak, ya, sandar, tapi di bawahnya ada sofanya lagi. Begitu empuk, terlapiskan dengan sutra hijau. Dan ada bantalnya. Biasanya kalau majlis Arabi kan senderan, sampingnya ada bantalnya, bisa senderan begini. Nah, senderan begini, buah-buahan tinggal metik, bidadarinya ngilir-ngilirin kita. Ya, pelayannya siap ya memberikan apapun yang kita pinta. Itu begitu ya, keadaan-keadaan penduduk surga. Wa hakadha qala Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak wa hiruhum hiya al-mahabis. Al-mahabis tadi ya. Al-maqa'id, tempat-tempat duduk untuk bersandar, biasanya majlis Arabi begitulah orang sebut sekarang. Atau sofa Arab. Qala al-Alla ibn Badrin ar-rafraf 'ala as-sarir ka hay'atil mahabis al-mutadalli. Adapun Al-Alla ibn Badr mengatakan rafraf itu di atas ranjang, bukan di bawah. Jadi ranjang besar, kemudian ada sandarannya, ya, kemudian dikelilingi. Kalau ranjang dulu kan ada semacam apa namanya, samping-sampingnya itu loh, apa namanya. Jadi sisinya dari sini toh, sininya tertutup, ada penutupnya yang kita bisa nyandar begini. Apa namanya tuh? Ranjang dulu ya, ranjang dulu kan seperti itu. Ranjang Cina katanya, ya, yang di sini ada pembatas-pembatasnya, empuk di situ, ya, ada bantalnya untuk bersandar. Apa kalau di sini namanya ranjang apa? Yang jualan mebel apa namanya? Ranjang apa namanya itu? Ini kayaknya perlu diadakan lagi, kayak sudah hampir punah ranjang begitu. Ya. Rupanya kenikmatan penduduk surga ranjangnya begitu. Wa qala 'Asim al-Jahjari muttaki'ina 'ala rafrafin hudrin, ya'ni al-wasa'id. Adapun kata 'Asim, rafraf itu adalah wasa'id, bantal-bantal. Demikian kata Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Jadi tadi rafraf itu ada yang mengartikan sofa, ya, sofa bawah, ada yang mengartikan sandaran yang ada di ranjang, ya. Ada yang mengartikan, ada yang menafsirkan bantalnya itu yang namanya rafraf. Wa qala Abu Dawud at-Tayalisi an Syu'bah an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair fi qoulihi ta'ala, dari Sa'id bin Jubair ketika menafsirkan muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin, qala ar-rafraf riyadul jannah. Adapun kata Sa'id bin Jubair, beliau menafsirkan rafraf adalah riyadul jannah, taman-taman surga, karena taman surga itu hijau. Ya, rafraf khudrin adalah hamparan taman surga yang hijau. Ini penafsiran Sa'id bin Jubair. Jadi empat ya penafsiran tadi. Wa qauluhu ta'ala wa abqariyin hisan, dan ada al-abqariyin hisan. Qala Ibnu Abbas wa Qatada wa Dhahak was-Sudi al-abqari az-Zarabi. Ya, az-Zarabi. Az-Zarabi adalah kain sutra yang tebal, yang empuk, ya. Kain sutra yang tebal, yang empuk. Kata Sa'id bin Jubair, hiya itaquz zarabi, yakni jiyaduha. Itaquz zarabi, yaitu kualitas sutra yang paling bagusnya. Itu dijadikan sebagai selimut-selimut, spray, dan juga pembungkus bantalnya. Qala Mujahid al-Abqari ad-Dibaj. Abqari ad-Dibaj. Dibaj adalah sutra-sutra tebal. Wa su'il al-Hasan al-Basri an qalihi ta'ala abqariyin hisan hiya bastu ahli al-jannati la aballakum fatlubuha. Kata al-Hasan al-Basri ketika ditanya wa abqariyin hisan, beliau mengatakan itu adalah hamparan karpetnya penduduk surga yang kalian enggak punya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anil Hasan riwayatan anhu riwayatan annaha al-marafiq. Kata al-Hasan dalam satu riwayat dari beliau, beliau menafsirkan al-marafiq, yaitu teman-teman atau yang melayani engkau di sekitar ranjang tersebut, dari pelayan-pelayan ya yang baik. Wasu'il al-Alla ibnu Zaid anil Abqari qala al-bustu asfal min dhalik, yaitu karpet ya bagian bawah yang sangat bagus ya. Makanya gambaran kebudayaan orang Arab itu ya, ketika ruang tamu karpetnya itu yang bagus, dikasih sampingnya itu majelis-majelis ya, ada bantalnya ya, ada bantalnya, kemudian nyaman diduduki, itu demikian. Karena memang di Al-Qur'annya menggambarkan ya apa yang mereka pahami. Walaupun di dalam surga tentunya lebih indah lagi. Wa qala Abu Hazrah Ya'qub ibn Mujahid al-Abqari min siyabi ahli al-jannah la ya'rifu ahadun. Kata Mujahid, kata Ya'qub bin Mujahid, al-Abqari adalah pakaian-pakaian penduduk surga yang tidak pernah dilihat oleh seorang pun. Wa qala Abu Aliyah mengatakan al-Abqari at-tanafis al-muhammala ila riqqati ma hiya, yaitu pakaian-pakaian kebesaran seperti raja, ada pakaian yang tipisnya, ada yang tebalnya, ya. Waqala waqa' nabi, waqala al-qutbi kullu thawbin mushi'in dal arab abqari. Yaitu seluruh pakaian-pakaian yang menjulur, pakaian yang bagus menjulur itu disebut abqari. Qala Abu Baida huwa mansubun ila ardin yu'malu bihal washi. Ya. Yaitu di biasanya dihamparkan di kain tersebut, dihamparkan di bumi ya untuk berjalan ya, kalau bahasanya karpet merah ya, istilah karpet merah. Wa qala al-Khalil ibnu Ahmad kullu shay'in nafisin min ar-rijal wa ghairi dhalik yusamma 'inda al-arabi abqariyan. Segala sesuatu yang mahal, yang mewah dimiliki laki-laki itu namanya abqari. Jadi di sini umum. Jadi koleksi laki-laki yang mewah, mahal, baik pakaian, karpet, apa ranjang ya, ataupun yang lainnya, itu namanya abqari. Ya. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Umar Di antaranya perkataan Nabi ketika memuji Umar dalam riwayat Bukhari, "Falam ara abqariyan yafri thariyah." Aku tidak pernah melihat ya abqari, yaitu pakaian-pakaian mewah, ya yafri thariyah, semisal bagusnya kalau dipakai oleh Umar. Yaitu ketika Umar dihadiahi pakaian oleh Rasulullah SAW, beliau puji. Tidak ada nampak kebagusan, kemewahan pada laki-laki, ya, kecuali setelah dipakaikan pakaian tersebut. Wa ala kulli taqdirin fa sifatu murafiq ahli al-jannatain al-ulayain arfa'u wa ala min hadhihi sifati. Intinya sifat orang-orang atau kemewahan-kemewahan yang mengelilingi penduduk surga, yang pertama, dua yang pertama, kan ada dua surga, ya. Dua surga untuk yang pertama, dua surga untuk yang berikutnya. Dua surga yang pertama itu lebih tinggi, lebih mulia, lebih mewah dibandingkan surga yang di bawahnya. Qad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabrak. Ya, mereka bagi penduduk surga yang tinggi bersandar pada furush. Furush itu bisa diartikan ranjang, bisa diartikan karpet-karpet yang semuanya dari sutra, sutra mahal. Fana'at bata'ina farshihim wa sakata 'an dhahairiha iktifa'a bima madahadihil bata'in bitarikil awla wal akhra. Disifati bagian dalam daripada ranjang dan juga karpet-karpet tersebut, ya, bahwasanya bagian dalamnya saja itu sutra, ya, bagian dalamnya saja. Kalau kita kan pakainya spring bed, apalagi spon, ada lagi yang pakainya kapuk, ya, ada yang pakainya tepes, ya. Tapi bagi penduduk surga yang tinggi, maka bagian dalam kasurnya saja itu dari sutra. Bukan hanya lapisan sutra, tapi dalamnya itu sudah sutra. Sehingga ketika disebutkan bagian dalamnya saja sutra, apalagi bagian luarnya lebih-lebih lagi. Kalau surga yang di bawahnya, lapisannya sutra, sutra mewah, sutra hijau. Kalau yang di tinggi, yang di atas surganya, maka bagian dalamnya aja sutra yang mewah, apalagi bagian luarnya. Wa tamamul khatimati annahu qala ba'da sifatil mutaqaddimah hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Dan penutup bagi sifat penduduk surga yang pertama yang lebih tinggi adalah ucapan firman Allah, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Fawasofa ahlaha bil ihsan wa huwa a'la al maratib. Yaitu Allah sifati penghuni surga yang paling tinggi adalah yang berbuat ihsan. Karena tingkatan agama ini paling tinggi adalah ihsan. Ditanya apa itu Islam, dijawab oleh Rasulullah tentang rukun Islam. Apa itu iman, rukun iman. Setelah itu tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Wa huwa a'la al maratibi wan nahayati. Di mana itu adalah tingkatan tertinggi, puncak yang terujung daripada kebaikan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, memang kita tidak bisa melihatnya di dunia, maka niscaya yakinlah Allah melihatmu. Itu adalah tingkat kebaikan yang paling baik, adalah ketika kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kama fi hadis Jibril, sebagaimana hadis Jibril, lama sa'ala 'anil Islam tsummal iman tsummal ihsan. Ya, sebagaimana Jibril bertanya mengenai Islam, ihsan, iman dan ihsan. Fa hadhihi wujuhun 'adidatun fi tafdhilil jannatain al-ulayain 'ala hatainil akhirain. Maka Ini adalah berbagai macam sisi keutamaan dua surga yang pertama dibandingkan dua surga yang disifati kedua berikutnya. Wa nas'alullaha al-karima al-wahhaba ayaj'alana min ahlil ulayain. Kita memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Maha Pemberi, supaya menjadikan kita di antara penduduk surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, tabarak ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha barakah nama Rabbmu yang Maha Mulia lagi Maha Memuliakan. Ai huwa ahlun ayu jalla fala yu'fa. Dialah Allah yang pantas untuk dimuliakan sehingga tidak pantas dimaksiati. Wa ayukrama fayu'bad. Dialah Allah yang wajib dimuliakan dengan diibadai. Wa yushkara fala yukfar. Dialah Allah yang pantas disyukuri jangan dikufuri. Wa ayudkara fala yungsa. Dialah Allah yang harusnya senantiasa diingat dan jangan dilupakan. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والكبرياء. Adapun Ibnu Abbas mengartikan ذي الجلال والإكرام أي ذي العظمة والكبرياء. Dialah Allah yang Maha memiliki keagungan dan Maha memiliki kebesaran. Jadi mengartikan al-jalal al-azamah wal-ikram al-kibriya. Keagungan adalah keagungan sifat. Al-Kibriya, kebesaran adalah kebesaran zat. Jadi Maha agung sifat-sifatnya, Maha besar zatnya. Allahu Akbar. Dan Allah yang Maha besar, tidak ada yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar dan meyakininya, maka tidak boleh ada pertanyaan seperti pertanyaan ahlul falsafah. Ya, saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini, kaget juga. Ditanya, "Zat Allah Maha Mampu ya?" Ya, Allah Maha Mampu. Kalau Allah Maha Mampu, berarti Allah mampu untuk menciptakan makhluk yang lebih besar daripada Allah. Karena langsung takbir, Allahu Akbar. Kaget. Karena sudah jelas, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga pertanyaannya itu sudah salah dan gak perlu dijawab. Jawabnya apa? Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kalau kita nanti menjawab, terjerumus nanti ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tersesatnya kebanyakan manusia adalah ketika memperinci apa yang enggak usah dirinci, yaitu bertanya-tanya apa yang tidak harus dipertanyakan. Innama ahlakal ladzina man kana qablakum kasratu su'al. Binasanya orang terdahulu itu karena banyak nanya. Kamu nanya, bertanya-tanya begitu. Kan jengkel kita kalau dikaya gitu kan. Oleh karena itu ya ikhwan fillah jazakumullah, banyak yang tersesat setelah zaman keemasan Islam, setelah kurun mufaddalah, tiga kurun zaman salaf, karena terlalu banyak bertanya apa yang enggak usah ditanyakan. Makanya di dalam hadis itu akan datang orang itu yang bertanya, man khalaqa hadza? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Nah, setelah kita menjawab Allah, dia tanya lagi, wa man khalaqa Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau muncul orang yang seperti itu, faqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bisa bantah dia dengan ucapan, kamu pertanyaannya salah, enggak boleh bertanya begitu. Tetapi itu nanti memperpanjang perkara, memperpanjang perdebatan. Yang paling baik adalah dipotong dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahu ketika Anda mengucapkan begitu, ada orang yang bertanya begitu, Anda jawab a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tersinggungnya luar biasa. Apa maksudnya? Setannya siapa? Ya pokoknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa maksud antum? Setannya siapa? Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu perintah Allah. Kalau ada yang bertanya dengan pertanyaan seperti antum, perintah Rasulullah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, itu tersinggungnya luar biasa. Dia ngerasa sebagai setan berarti. Jadi demikian. kita jangan terlalu terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan. Ingat, mengenal Allah itu dengan cara ya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan akal yang sharih, akal yang fitrah, akal yang sehat, yang terbimbing, bukan akal-akalannya filsafat. Ya. Bukan akal-akalannya filsafat. Silahkan gunakan ilmu filsafatmu pada teknik, pada kedokteran, monggo silahkan. Tapi jangan gunakan metodologi berpikir seperti itu di dalam memahami agama. Dalam agama awalul ilm apa? Awal ilmu apa? Antum tahu? Awalul ilm adalah al-iman, percaya atau tasdik. Kalau dalam filsafat awalul ilm apa? Syak, ragu. Jadi untuk kita punya ilmu kita harus ragu dulu. Dari ragu nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan nanti akan mencari jawaban. Kalau jawabannya ketemu, nanti bertanya lagi. Kalau enggak ketemu, pusing. Oleh karena itu, kata Al-Imam Fakhr Razi. Fakhr Razi itu Imam Ahlil Kalam. Imam Ahlil Kalam. Beliau itu mengatakan, wa ghayatul uqul iqalu. Ujung dari akal itu iqal. Rud. Jadi kita harus batasi diri kita. Ya, batasi diri kita. Jangan begitu. Itu bukan ranah akal. Ya, kita ranahnya ranah iman, selesai. Ya, ranahnya ranah iman. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Musa ibnu Dawud, qala haddatsana Abdurrahman ibnu Thabit ibnu Thauban an Umair ibnu Hani an Abi Adra an Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajillullaha yaghfir lakum. Muliakanlah Allah, agungkanlah Allah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, inna min ijlalillah, termasuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ikramu di syaibatil muslim. Termasuk memuliakan Allah adalah dengan memuliakan orang, seorang muslim yang sudah syaibah, yang sudah beruban, yang sudah sepuh. Ya, yang sudah tua itu harus dihormati. Ya. Wadhi sultani, termasuk memuliakan Allah dengan memuliakan, menghormati sultan, penguasa. Jadi kita menghormati penguasa, menghormati pemerintah itu bukan menjilat. Itu karena konsekuensi iman, konsekuensi memuliakan Allah. Wa hamilil Qur'an. Dan juga termasuk memuliakan Allah dengan memuliakan para penghafal Quran, para orang yang mempelajari Al-Quran, muliakan mereka. Ya. Hayrul ghali fihi wal jafi, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Ya, tapi ini diberi batasan, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Ini penting. Ini akhlak yang sangat mulia. Jika kita memang memuliakan Allah, mengagungkan Allah, konsekuensinya adalah kita menghormati orang tua, menghormati pemerintah, pejabat, ya, dan menghormati penghafal Al-Quran. Ya. Jadi niat saja kalau kita menghormati orang tua itu, terlepas orang tua itu kayak apa, tetapi kalau dia muslim, apalagi sepuh, maka hormati dia. Ya. Cara menghormatinya, ia mengucapkan salam dahulu kalau ketemu, atau kalau tidak bisa salam karena jauh, maka senyumi, ya, disenyumi, dan memanggilnya dengan panggilan yang ma'ruf kebaikan. Ya, misalkan adatnya orang Indonesia kalau manggil yang lebih tua itu Pak, kan begitu, Pak, dikasih Pak. Mungkin adatnya orang Barat itu nggak ada paknya, langsung disebut nama, itu sesuatu yang sesuatu yang sopan, sesuatu yang sopan saja. Kemudian termasuk memuliakan Allah dalam memuliakan penguasa, kita niatkan karena Allah, bukan karena menjilat, bukan karena pengin kedudukan jabatan, bukan, kita memuliakannya karena Allah saja. Dan penghafal Quran. Nah, fadhlikum dengan azan, nanti dilanjutkan sebentar, ini tinggal setengah halaman lagi selesai tafsir surah Rahman. Faddal barakallahu fikum. Ya Ikhwanul fitina azakumullah, kita lanjutkan. Wa qala al-hafidh Abu Ya'la haddatsana Abu Yusuf al-Harbi qala haddatsana Mu'ammil ibn Isma'il qala haddatsana Hammad qala haddatsana Humayd al-Tawil an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alughu biyadzal jalali wal ikram. Perbanyaklah, terus meneruslah dalam mengucapkan ya zal jalali wal ikram, khususnya dalam doa. Jangan tinggalkan seruan ini, ya zal jalali wal ikram. Ya, tadi Ibnu Abbas menafsirkan ya zal jalal, wahai zat yang maha agung, wal ikram, wahai zat yang maha besar. Jadi al jalal diartikan al azamah, keagungan, dan al ikram adalah kemahabesaran. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Mahmud bin Hilal, dari Mu'ammil bin Ismail, dari Hamad bin Salamah dengan riwayat yang sama. Tetapi belum mengatakan ghalatul Mu'ammil fi, ya Mu'ammil kurang tepat ya dalam menyampaikan riwayatnya. Wa huwa gharib wa laysa bi mahfuz, riwayatnya itu bersendirian, tidak terjaga dari yang lain. Dan diriwayatkan oleh beliau dari Hamad bin Salamah, dari Humayd, dari Al-Hasan, dari Nabi. Ya. Tetapi mendapatkan penguat riwayat tadi dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Haddatsana Ibrahim ibnu Ishaq wa haddatsana Abdullah ibnu Mubarak an Yahya ibni Hisan al-Maqdisi an Rabi'ah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alughu bidzil jalali wal ikram. Terus meneruslah, lazimilah dalam mengucapkan ya zal jalali wal ikram. Riwayat Nasa'i dari hadis Abdullah bin Mubarak dengan riwayat yang sama. Qala al-Jauhari, berkata al-Jauhari, alum fulan bi fulan ay idza lazimahu. Yaitu apa aludhu fulan, aladhu fulan bi fulan apabila melazimi. Terus menetapi. Qala Ibn Mas'ud aludhu bi ya zal jalali wal ikram ay al ilzamu, yaitu lazimilah, terus meneruslah, istiqomahlah dalam mengucapkan ya zal jalali wal ikram. Yuqal, ada yang mengatakan al ilzad wal ilhah, yaitu terus merengek kepada Allah dalam berdoa dengan mengucapkan ya zal jalali wal ikram. Qultu, aku katakan, kata Ibn Katsir, kilahuma qaribun minal akhar, keduanya itu dekat dari sisi makna. Wallahu a'lam. Wa huwal mudawamatu wal luzumu wal ilhahu, yaitu terus menerus ditetapi dan merengek dengan kalimat ini ya dzal jalali wal ikram. Ini dalam berdoa kepada Allah. Jadi dalam meminta kepada Allah teruslah menggunakan kalimat ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت. Dan dalam sahih Muslim dan Sunan Al-Arba'ah dari hadis Abdullah bin Harith dari Aisyah, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama la yaqudu, yani ba'da salati, illa biqadri ma yaqul Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidaklah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW apabila mengucapkan salam, beliau tidak diam di dalam duduknya tadi, yaitu ketika setelah sholat, kecuali seukuran setelah mengucapkan Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya kalau kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita istighfar kan, atau takbir, ada yang berbuat takbir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam, minkas salam, ya tabarakta ya dzal jalali wal ikram, balik badan. Ya, artinya tidak berada pada posisi yang sama, ya, kecuali sampai seukuran mengucapkan zikir ini. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian balik badan. Atau bergeser. Bisa balik badan atau bergeser, ya, menghadap ke selain kiblat. Demikian akhir tafsir surah Ar-Rahman, walillahil hamdul minnah. Demikian akhir dari surah Ar-Rahman, ya, hanya bagi Allah lah segala pujian dan seluruh anugerah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah telah menyelesaikan tafsir surah Ar-Rahman. Nanti insyaallah Yang berikutnya adalah surah, karena kita dari belakang mulainya, berarti surat apa? Al-Qamar. Ya, jadi surat Al-Qamar itu surat yang merupakan mukjizat Nabi, menceritakan mukjizat Nabi, yaitu iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dengan terbelahnya bulan. Nah, itu terbelahnya bulan pada zaman Rasulullah SAW itu salah satu mukjizat kauniyah, ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan pada tanda-tanda alam. Dan sebenarnya bukan hanya itu. Banyak, ya, banyak sekali. Bahkan sebelum Nabi, belum menjadi Nabi sekalipun, itu yang diperlihatkan oleh Allah di hadapan orang Quraisy itu banyak. Ya, seperti dalam hadis, awan itu menaungi Rasulullah, pohon itu karena sujud waktu itu belum dilarang, itu mengarah ke Rasulullah seperti sujud. Kemudian batu mengucapkan salam pada Rasulullah. Dan berbagai macam mukjizat-mukjizat Rasulullah yang secara kauniyah. Tapi kenapa di dalam buku-buku sirah itu tidak terlalu banyak diangkat? Dikarenakan mukjizat terbesar Rasul adalah Al-Qur'an, ya. Beda dengan misalkan kisahnya Nabi Musa, mukjizatnya yang diangkat adalah apa? Membelah lautan, tongkatnya jadi ular, memakan ularnya Fir'aun, ya, dan seterusnya. Tetapi yang ditunjukkan oleh ulama kita dari mukjizat Rasul adalah yang terbesarnya berupa Al-Qur'an. Itu adalah i'jaz, ya, yang sangat luar biasa. Dan mukjizat kauniyah sangat banyak sebenarnya. Ya. Kalau pengin lengkap membaca tentang sirah Nabi, silakan. Kalau yang panjang lebar itu sirah Ibnu Hisyam. Itu 4 jilid. Ada yang tercetak 2 jilid, ada yang 4 jilid, itu sangat bagus. Ya. Atau yang mengumpulkan lagi, yang bagus lagi dilengkapi hadis-hadisnya adalah Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Nukasir. Nukasir menulis tafsir ini. Beliau punya kitab Sirah Nabawiyah yang digabungkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini terjemahannya juga banyak, sudah banyak, silakan dicari. Ya, yang bisa bahasa Arab ahsan beli kitabnya. Kalau tidak bisa terjemahannya, kalau tidak bisa antum punya HP cari aplikasi atau PDF-nya, banyak sekali. Ya, itu sangat bagus. Beliau punya ringkasannya pula namanya Al-Fusul fi Siratul Rasul. Satu jilid gini tentang sirah Nabi, Al-Fusul fi Siratul Rasul. Dan sangat banyak lagi kitab-kitab sirah yang sepatutnya untuk kita baca. Pada sirah Nabi, pada Qasasul Anbiya, itu pelajaran yang sangat penting. Yang sangat penting untuk kita ambil pelajarannya, sikap-sikapnya. Bahkan dengan sirah Nabawi kita bisa mengetahui penerapan hadis. Ya, sehingga kita punya kendali kapan satu hadis itu dilaksanakan, kapan hadis itu kita tawakufkan dulu. Ya. Itu demikian. Sehingga dengan belajar sirah kita mempelajari biografi yang makhluk termulia, dan kita akan belajar akhlak dari beliau. Demikian, semoga bermanfaat. Nasallallahu ta'ala yaj'alana min ahlil jannah, ya, wa yujirana min adzabin nar, ya, wa nas'alullaha salamah wal afiyah wa hasana fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.